Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala. Antara berfirman, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajr, walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Dan kalaulah manusia mereka itu mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak-rangkak. Dan beliau pula yang telah bersabda, "Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan salat satu malam penuh. Dan beliau pula yang telah bersabda, "Wa man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa yadhkuru Allah thumma idza tala'at asy-syamsu yusalli raka'ataini fa ka'an falahu ajru hajjatin aw umrah tamah. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk setelah salat subuh mengingat Allah Jalla wa Ala sampai terbitnya matahari, kemudian dia salat syuruq 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, itu kitab Al-I'tisam karya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala yang wafat pada abad ke-7 Hijriah. Di mana pada beberapa pertemuan sebelumnya telah kita simak seksama penjelasan dan uraian beliau tentang kewajiban mengikuti Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in di dalam beragama. Beliau juga telah menerangkan kepada kita keasingan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyebutkan kepada kita bahwa mengikuti sunnah amat asing di masa beliau. Lalu bagaimana lagi jika beliau hidup di masa kita ini? Beliau juga telah menguraikan kepada kita bahayanya menyelisihi jalan mereka ulama salaf dalam memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga telah menerangkan kepada kita lawan daripada sunnah, ya, dalam bahasa mereka para ulama salaf, yaitu bid'ah. Maka beliau pun mendefinisikan bid'ah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Dan kenapa beliau juga telah menerangkan kepada kita kenapa kita harus memperingatkan masyarakat dari bahayanya bid'ah. Telah kita simak di sana beberapa, ya, alasan poin penting yang beliau sebutkan yang menerangkan kepada kita sebab dan kenapa kita harus menyampaikan kepada manusia, kepada masyarakat, bahayanya bid'ah. Beliau juga telah menguraikan kepada kita ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan ulama salaf dari mereka para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta ulama mazhab yang mencela bid'ah dan pelaku bid'ah, ya. Dan pada pertemuan terakhir beliau menguraikan kepada kita sebuah hadis Nabi SAW yang sebagian orang gagal faham, sehingga dia mengambil kesimpulan dari hadis tersebut adanya bid'ah hasanah. Sebelumnya beliau telah menerangkan kepada kita bahwa seluruh bid'ah itu sesat menurut ayat Al-Quran dan hadis dan ucapan ulama salaf. Tidak ada satupun ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf yang menyatakan bahwa ada bid'ah yang hasanah. Kemudian beliau pun membawakan kepada kita sebuah hadis yang sebagian orang gagal faham sehingga memahami dari hadis itu adanya bid'ah hasanah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. Barang siapa yang membuat sunnah hasanah, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi daripada pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang melakukan sebuah sunnah yang sayyi'ah, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi daripada dosa mereka sedikit pun. Maka telah kita simak pada pertemuan yang lalu penjelasan dan jawaban dari Al-Imam Asy-Syatibi, yang kesimpulannya bahwa hadis ini sama sekali tidak menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Kenapa? Karena bunyi hadis man sanna fil islami, dan berikut lafaz yang lain fil islam, barang siapa yang melakukan sunnah hasanah dalam Islam. Nabi tidak menyatakan barang siapa yang melakukan sunnah bid'ah hasanah, tetapi Nabi menyatakan sunnah hasanah. Maka kalau dikatakan sunnah, maka sunnah ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Nabi di dalam hadis ini tidak menyatakan barang siapa yang melakukan bid'ah hasanah, tetapi Nabi menyatakan barang siapa yang melakukan sunnah hasanah. Maka jangan dipolitisir. Dan telah kita simak juga pada pertemuan yang lalu bahwa hadis ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sababul wurudnya. Ada sebab atau kejadian yang membuat Nabi berkata demikian, yaitu tatkala beliau melihat beberapa sahabatnya dalam keadaan miskin dengan pakaian yang compang-camping dan mereka dalam keadaan kelaparan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung masyarakat Madinah untuk bersedekah membantu mereka. Maka mereka pun mulai membantunya, tetapi Nabi belum melihat maksimal. Sampai datang seorang membawa satu karung berisi makanan yang penuh sampai-sampai dia tidak mampu lagi membawanya. Maka setelah itu berduyun-duyunlah masyarakat Madinah berinfak bersedekah untuk sebagian sahabat Nabi ini. Yang disebabkan perbuatan satu orang sahabat Ansar tadi membuat masyarakat lain terpancing, termotivasi untuk bersedekah. Setelah itu Nabi pun mengeluarkan sabda di atas. Maka dari sababul wurud tersebut dipahami bahwa hadis ini tidak menerangkan kepada kita adanya bid'ah hasanah, karena sedekah bukanlah perkara bid'ah, sesuatu yang telah dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan sahabat tersebut tidak melakukan suatu ritual ibadah yang belum ada tuntunan dari Nabi SAW, dan itu pun beliau melakukannya di masa Nabi SAW. Nah, ini kesimpulan jawaban dari Imam Asy-Syatibi yang rinciannya telah kita simak bersama pada pertemuan yang lalu. Alasan lain atau pegangan atau syubhat lainnya yang dipakai oleh sebagian orang bahwa adanya bid'ah yang hasanah, bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan telah mengumpulkan Al-Quran dan mewajibkan manusia untuk membacanya dengan satu mushaf, dengan satu qira'ah, yang mana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 7 mushaf atau 7 qira'ah dengan bahasa Arab yang ada di masa itu, logat, 7 logat bahasa Arab yang ada di masa itu. Dan ini belum pernah terjadi di masa Nabi, karena di masa Nabi belum ada pengumpulan Al-Quran 30 juz. Demikian juga di masa Abu Bakar dan masa Umar, sebagaimana yang dilakukan oleh Uthman bin Affan. Tetapi tidak ada satupun ulama yang mengingkarinya. Ini, dan ini belum pernah terjadi di masa Nabi. Berarti adanya bid'ah yang hasanah, katanya. Ya. Maka dijawab oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, "Anna jami'a ma dzukir fihi min qabilil masalihil mursalah la min qabilil bid'ah bid'atil muhdatsah." Yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah masalihul mursalah, sarana kebaikan. Beliau tidak melakukan ritual bid'ah yang baru. Beliau tidak melakukan bid'ah yang baru, ritual ibadah yang baru yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang beliau lakukan adalah sarana kebaikan. Dan itu pun disepakati oleh seluruh para sahabat dan para tabi'in di masa itu. Ini yang kedua. Berarti apa namanya ini? Ijma'. Ijma' adalah salah satu sumber hukum di dalam Islam. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, ijma' itu la yanzabitu illa ma ajma'a alaihi al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah. Ijma' itu tidak ada yang mundhabit, yang dapat dipastikan itu adalah ijma' secara totalitas, kecuali ijma' mereka para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 3 generasi yang telah direkomended oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di masa itu negara belum terlalu luas dan para ulama belum berpencar seperti di masa sekarang yang tidak bisa dipastikan bahwa seluruh mereka itu telah sepakat, kecuali dalam hal-hal yang telah diketahui secara pasti dalam agama. Ini jawaban dari Imam Asy-Syatibi. Kemudian beliau juga menyatakan, amma jam'ul mushaf wa qasr an-nas 'alaihi fa haqqun ma fa'ala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena له اصلا يشهد له في الجمله وهو الامر بتبليغ الشريعه ولا وذلك لا خلاف فيه وتبليغ كما لا يتقيد لا يتقيد بكيفيه معلومه لانه من قبيل المعقول المعنى فيصيح باي شيء امكن من الحفظ والتلقين والكتابه وغيرها. Jawaban berikutnya kata beliau, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdepannya adalah Utsman bin Affan yang mengumpulkan Al-Qur'an, ini ada dalil secara umum dalam agama ini, yaitu dalil atau keumuman dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang memerintahkan kita untuk menjaga dan menyampaikan agama ini secara umum. Sebagai ayat dalam Al-Qur'an dan hadis yang memerintahkan kita untuk menjaga dan menyampaikan agama, balligh ma unzila ilaik wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka yang dilakukan oleh Utsman ini masuk dalam keumuman perintah menjaga dan menyampaikan agama Allah, yang mana perintah atau penjagaan dan penyampaian terhadap tentang agama ini tidak Allah bakukan dengan suatu cara dan metode. Beda halnya dalam ritual ibadah. Sudah ada metode dan cara yang baku dalam agama ini yang tidak boleh lagi diganti. Misalkan setelah sholat 5 waktu kan sudah ada zikir khusus dari Nabi, konteksnya, caranya. Maka tidak boleh lagi dilakukan dengan bentuk lainnya, dengan cara lain, dengan metode lain, dengan konteks lain. Adapun menyampaikan dan menjaga isi agama ini, Allah umumkan bentuknya. Sehingga boleh dilakukan dengan cara apa saja demi menjaga dan menyampaikan agama Allah. Apakah dengan menghafalnya, apakah dengan menulis, ya, ke kertas-kertas, ataukah dengan sarana-sarana lainnya yang dengannya agama ini Al-Quran dan hadis-hadis Nabi akan terjaga. Nah, yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah yang terakhir ini. Beliau tidak melakukan ritual ibadah baru, tetapi yang beliau lakukan adalah penjagaan terhadap agama yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa 30 juz Al-Qur'an. Beliau tulis agar Al-Qur'an tersebut terjaga dan terkumpul 30 juz semuanya, sehingga seorang tidak kesulitan mencari isi Al-Qur'an seperti di masa Nabi yang belum tersusun 30 juz dalam satu mushaf, tetapi terpencar-pencar. Ya, di sebagian sahabat ada sekian juz, ya dia tulis di kayu. Ada sebagian sahabat lain menulis ya di beberapa lempengan batu, di pelepah kurma, ya, dan di beberapa kertas. Maka datang Utsman, ya, melihat sudah banyaknya para sahabat Nabi yang hafiz 30 juz Al-Quran dengan mutqin meninggal dalam perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Dan juga di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kejadian Bi'r Ma'unah, 70 para sahabat Nabi yang ahli Al-Qur'an dibantai oleh beberapa kabilah Quraisy atau kabilah Arab di masa itu. Maka beliau pun berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Qur'an secara totalitas sempurna 30 juz. Ini jawabannya. Jelas ya? Maka kesimpulan jawaban dari Imam Asy-Syafi'i yang pertama, bahwa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah masalihul mursalah, sarana kebaikan, bukan ritual ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa perbuatan Utsman ini dibangun beranjak dari keumuman ayat-ayat Al-Quran dan keumuman hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk menjaga dan menyampaikan isi agama ini, yang mana perintah Allah dan Rasulnya agar kita menjaga dan menyampaikan agama Allah ini tidak Allah bakukan dengan suatu cara atau metode, menunjukkan boleh dilakukan atau menyampaikan dan menjaga agama Allah dengan cara apapun. Apakah cara tersebut ada di masa Nabi ataukah belum ada, dengan syarat tidak bertentangan dengan agama Allah, karena ini bukan bentuknya, bukan ritual ibadah, tetapi ya perbuatannya adalah masalihul mursalah, melakukan sarana kebaikan, menjaga isi agama, bukan ritual ibadah. Yang mana kalau itu ritual ibadah, sebab, cara, jumlah, waktu dan tempatnya harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mulia ini merupakan sesuatu yang disepakati oleh seluruh ulama Islam di masa itu dari kalangan para sahabat Nabi dan para tabi'in, yang disebut dengan istilah ijma', dan ijma' salah satu dari sumber hukum. Jelasnya. Yang keempat, di sini beliau tidak menyebutkannya, tapi ini tambahan dari beberapa ulama lain, bahwa Utsman bin Affan salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidun yang Nabi telah menyatakan, wa sunnatil adu alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, perjalananku dan perjalanan khulafa'ar rasyidun yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Ini 4 jawaban dari para ulama. Maka 4 alasan ini hendaknya kita utarakan kepada orang yang melakukan suatu ritual ibadah yang bidah, kemudian dia beralasan dengan perbuatan Utsman bahwa ada bidah hasanah. Maka kita katakan, apakah bidah yang Anda lakukan ini? Seperti zikir berjamaah setelah salat 5 waktu atau ritual-ritual ibadah yang bidah lainnya, kita katakan, apakah pernah dilakukan oleh salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidun? Tidak. Apakah keumuman ayat Al-Quran dan hadis menganjurkan demikian? Tidak. Yang ketiga, kita katakan, apakah seluruh ulama di dunia di masa ini atau di masa ini dilakukan telah sepakat, itu tidak mengapa? Tidak juga, apalagi kesepakatan ulama salaf tidak mungkin ada, karena itu baru terjadi. Jelas ya? Kemudian yang terakhir kita katakan bahwa apakah telah ada petunjuk Nabi dalam hal ini secara khusus ataukah belum ada? Misalkan dia melakukan zikir setelah salat imam waktu dengan cara jamaah dipimpin oleh seorang imam dengan konteks-konteks yang tidak pernah dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia beralasan dengan bid'ah sanah. Maka sekian pertanyaan di atas kita lemparkan kepada dia dan pasti dia tidak akan mampu menjawab dengan jawaban yang benar. Kemudian yang terakhir kita tanyakan kepadanya, apakah dalam hal ini sudah ada metode khusus dari Nabi ataukah belum? Kalau dia bilang belum ada, kita katakan Anda dusta. Kenapa? Karena sudah ada metode khusus dari Nabi dalam berzikir setelah salat lima waktu. Sudah ada hadis-hadis yang menerangkan bagaimana bentuk tangan beliau ketika berzikir setelah salat lima waktu. Dan telah ada hadis-hadis Nabi yang menerangkan bagaimana apa saja yang beliau baca setelah salat lima waktu, konteks apa saja, apa yang pertama kali beliau ucapkan setelah salam dari salatnya. Maka kalau dia mengakui bahwa sudah ada dari Nabi tetapi dia berkata, tapi kan ini baik juga, maka kita katakan mana lebih baik, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau petunjuk orang yang datang setelah Nabi? Dia harus memilih salah satu dari dua jawaban, kedua-duanya memukul dia, menjadi senjata terhadapnya. Jelas ya? Kalau dia menyatakan oh petunjuk Nabi lebih baik, maka kita katakan kenapa tidak melakukan yang lebih baik? Dalam urusan dunia saja Anda akan memilih yang paling baik dari hal-hal yang baik. Kenapa dalam agama tidak bersikap demikian? Dan kalau dia menjawab oh yang ini lebih baik, maka bisa-bisa bermasalah terhadap Islamnya, karena dia menyatakan ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa-bisa batal syahadat Muhammadun Rasulullahnya. Karena di antara konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita meyakini tidak ada petunjuk yang lebih utama, yang lebih mulia, yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidaklah diwafatkan oleh Allah melainkan agama ini telah sempurna. Jangankan masalah zikir setelah solat lima waktu, zikir keluar masuk WC saja sudah Nabi sampaikan sebelum meninggal dunia, apalagi zikir setelah solat lima waktu. Kalau ada yang berkata mungkin para sahabat Nabi lupa menyampaikannya sedangkan Nabi telah menyampaikannya, maka kita katakan ini tuduhan Syiah terhadap para sahabat Nabi. Ya, jangankan zikir setelah solat lima waktu yang setiap hari yang mereka menyaksikan Nabi, apa yang mereka Nabi baca ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ketika mendengar ya kukuruyu ayam di pertengahan malam, ya jeritan keledai di pertengahan malam, bagaimana Nabi mengusap kedua sepatunya, bagaimana cara Nabi masuk WC, keluar WC, apa saja yang beliau baca, itu sempat mereka riwayatkan. Mungkinkah mereka lupa meriwayatkan zikir-zikir Nabi setelah solat lima waktu yang mereka saksikan lima waktu dalam sehari dan semalam, dan mereka selalu solat berjamaah bersama Nabi? Tidak akan mungkin tuduhan itu muncul kecuali dari mulut seorang Syiah Rafidhah atau dari orang yang terkena penyakit Syiah Rafidhah dan dia tidak sadar dirinya kena penyakit Syiah. Bermudah-mudahan di dalam menuduh dan memperolok-olok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya keluar dari mulut mereka orang-orang Syiah atau orang-orang yang terkena penyakit Syiah dan dia tidak sadar. Nah, ya. Ini jawaban dari Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Qur'an ini seperti yang beliau terangkan tadi telah ditunjukkan oleh keumuman ayat Al-Quran dan hadis. Keumuman ayat Al-Quran tidak boleh sebutkan di sini. Tetapi keumuman hadis Nabi beliau sebutkan di sini, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 2434 di sini disebutkan nomornya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga riwayat Imam Muslim ya pada nomor 1355. Bahwa Nabi bersabda, "Uktubu li Abi Syah." Beliau memerintahkan sahabatnya, "Tulislah perkara agama, hadis-hadisku untuk Abu Syah." Tatkala dia datang meminta kepada Nabi mengajarkan beliau agama ini. Berarti dalam hadis ini ada perintah mencatat ilmu agama. Adapun keumuman ayat Al-Quran, selain dari keumuman ayat-ayat yang memerintahkan kita menjaga dan menyampaikan agama Allah, selain dari itu adalah firman Allah, "Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah," kata Allah. Sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran dan bacaannya. Maka perbuatan Utsman ini adalah bentuk perrealisasian terhadap keumuman ayat Al-Quran ini. Jelas ya? Sungguh sangat jelas jawaban dari ulama dan di antara Asy-Syatibi terkait syubhat di atas. Ingin beralasan dengan perbuatan Utsman untuk melakukan suatu bidah yang hasanah. Nah, ini yang harus antum hafal. Ini sangat kuat jawabannya. Ya, saya ulangi ya. Kalau ada orang yang melakukan bidah hasanah, kemudian dia beralasan dengan perbuatan Utsman bin Affan, maka kita lemparkan kepadanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, antum. Nah, siapa nama antum? Huda, petunjuk, masya Allah. Dari mana? Ahsan. Pertanyaan pertama kita sampaikan kepada orang tersebut, apa? Jangan, larangan bukan pertanyaan. Iya kan? Jangan, kan larangan itu namanya, bukan pertanyaan. Udah ngopi belum? Udah ngopi belum? Berapa pertanyaan yang mesti kita sampaikan, kita utarakan kepada orang yang melakukan bid'ah, ritual ibadah baru yang tidak ada tuntunan dari Nabi, tetapi alasannya ini bid'ah hasanah. Kemudian dia berdalil dengan perbuatan Utsman. Wan Utsman telah mengumpulkan Al-Quran 30 juz yang itu belum ada di masa Nabi. Belum pernah terjadi di masa Nabi. Syubhat tersebut terbantah dengan melemparkan beberapa pertanyaan yang dia tidak akan mampu menjawabnya. Dan kalau dia mampu menjawab dengan jawaban yang benar, maka secara tidak langsung dia memvonis dirinya sesat. Ada kita bahas itu tadi kayaknya belum. Hah? Taib, anak kita ngopi pengalau kan? Adun. Ya, antum. Ahsan. Bahwa Utsman salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidun. Apakah Anda salah satu dari khulafa ar-rasyidun? Tidak, ya kan? Pertanyaan yang kedua, oh yang dilakukan oleh Utsman juga tidak dilakukan oleh Rasulullah. Yang kita sebutkan tadi bukan dari ideologi antum. Yang kita sebutkan tadi. Ahsan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Utsman telah disepakati oleh seluruh ulama Islam di masa itu dari kalangan para sahabat, para tabiin. Apakah yang Anda lakukan saat ini, bid'ah ini telah disepakati oleh seluruh ulama Islam yang terpandang, yang mu'tabar dalam Islam saat ini? Sungguh tidak. Ya. Pertanyaan berikutnya. Adun. Antum kan hukum kan? Anak hukum kan cepat. Hah? Dari fakultas apa? Ekonomi. Ekonomi lebih pandai lagi menyimpulkan ya. Ah, Adun. Pertanyaan ketiga kita utarakan kepada orang tersebut. Ya memang enggak dari masa Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal, gimana sudah dapat ikrar? Utsman kan enggak dapat ikrar juga dari Nabi. Setelah Nabi meninggal belum melakukannya. Nabi enggak ada, gimana mau ikrar? Bukan dari ideologi antum. Dari apa yang antum dengar tadi? Udah, tiga, dua bari, paket hemat. Dua pertanyaan lagi, Nopri. Hasan bahwa apa yang dilakukan oleh Utsman itu telah ditunjukkan oleh keumuman ayat Al-Qur'an dan keumuman hadis-hadis Nabi. Ya, di mana banyak dalam ayat Al-Qur'an dan hadis yang memerintahkan kita untuk menjaga dan menyampaikan agama Allah Jalla wa Ala. Beliau melakukan hal itu. Ya, bukan dari ritual ibadah. Yang keempat? Udah tadi. Utsman salah satu khulafa ar-rasyidun. Ijma, udah juga. Ahsan, yang boleh lakukan adalah masalihul mursalah, sarana kebaikan, bukan ritual ibadah. Sedangkan yang Anda lakukan ritual ibadah. Jelas ya? Ada yang tersisa? Ada yang tersisa dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas tadi? Tidak ada ya? Baik, ini dua syubhat yang beliau sebutkan di sini. Atau ada satu lagi pendek, yaitu ucapan bahwa ada hadis yang berbunyi, "Man ibtada'a bid'atan dhalalatan." Man ibtada'a bid'atan dhalalatan. Barang siapa yang melakukan sebuah bid'ah yang sesat. Maka katanya di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata barang siapa yang melakukan bid'ah yang sesat. Menunjukkan ada bid'ah yang tidak sesat. Maka kata Imam Asy-Syatibi, "Wa inna taqyidal bid'ati bidh-dhalalati yufidu mafhuman." والأمر فيه قريب لأن الإضافة فيه لم تفد مفهوما ولأن الضلالة لازمة للبدعة بالإطلاق بالأدلة المقدمة فلا مفهوم أيضا. Bahwa hadis Nabi yang berbunyi bahwa barang siapa yang melakukan bid'ah yang khas yang sesat ini tidak menunjukkan bahwa ada pemahaman sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, bahwa ada bid'ah yang tidak sesat. Tetapi Nabi menyebutkan yang sesat sebagai sifatnya bid'ah karena memang bid'ah selalu bersifat sesat. Seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innahu may yusyrik billah wa may yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dalam surat Al-Ankabut. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, melakukan dosa syirik yang tidak ada dalilnya, maka hisabnya di sisi Allah dan sungguh tidak akan bahagia orang-orang kafir. Allah menyatakan di sini dia berbuat syirik yang tidak ada dalilnya. Apakah menunjukkan bahwa kalau dia melakukan syirik karena ada dalilnya berarti boleh? Kan tidak. Tetapi itu merupakan sifat patennya syirik, bahwa yang namanya syirik itu tidak akan pernah ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang membenarkannya. Demikian pula bid'ah, Nabi menyatakan barang siapa yang melakukan bid'ah yang dhalalah, karena memang dhalalah itu adalah sifat patennya bid'ah, tidak ada satupun bid'ah kecuali dia dhalalah. Bukan bermaksud bahwa barang siapa yang melakukan bid'ah yang hasanah berarti tidak mengapa, apalagi telah disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis lain di mana beliau berkata secara umum, "Kullu bid'atin dhalalah." Jelas ya, mah? Ini jawabannya. Dan ada di sana beberapa syubhat lainnya, tidak boleh sebutkan di sini, tetapi apa yang beliau jawab di sini telah terwakili. Namun tidak mengapa kalau kita menyebutkannya agar semakin mantap jika antum masih kuat duduknya, karena saya tidak ingin memberatkan. Sebelumnya jamaah sepakat bahwa kajian kita setiap Sabtu selesai di waktu salat syuruq. Tapi sekarang salat syuruq ya jam 7 kurang 10. Kalau ana sih enggak masalah karena ana punya waktu. Kalau antum tetap di atas kesepakatan lama bahwa kajian kita selesaikan dengan masuknya waktu salat syuruq sehingga kita tidaklah keluar dari masjid kecuali telah melakukan 2 rakaat sunah syuruq. Bagaimana? Ana tidak mau memberatkan. Masih sepakat. Coba, Bapak urang tua adanya. Ada urang tua yang harus kita kedepankan. Sepakat walid eh? Baik. Di antara syubhat yang lainnya, mereka menyatakan yang disampaikan oleh sebagian orang bahwa suatu hari dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal ibnu Abi Rabah, Ya Bilal, ayya amalin amiltahu, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Fa inni asma'u sawta khashata na'alayka fil jannah. Wahai Bilal, coba kamu beritahu saya, beritahukan saya, apa amalan yang paling mulia, amalan paling mulia yang engkau lakukan dalam Islam ini? Karena aku mendengar suara telapak kedua kakimu di dalam syurga. Maka Bilal pun menjawab, tidaklah aku berwudu kecuali aku salat sunnah wudu 2 rakaat. Langsung diambil kesimpulan oleh sebagian orang yang gagal faham bahwa dalam hadis ini adanya bid'ah hasanah. Buktinya Bilal telah melakukan suatu ibadah sebelum mendengar petunjuk anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sisi pendalilannya? Jelas ya, tapi ini syubhat, ingat. Ini syubhat. Jawabannya kata para ulama gampang. Yang pertama kita katakan, secara tidak langsung Anda telah menuduh sahabat Nabi yang mulia Bilal ibni Abi Rabah melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk, tanpa ilmu. Dan sifat yang seperti ini sangatlah jauh dari mereka para sahabat Nabi. Karena mereka tahu akan firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan sebelumnya. Sungguh tidak mungkin mereka para sahabat Nabi melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu agama dari Al-Quran dan hadis sebelumnya. Saya sebutkan lagi salah satu contohnya yang menerangkan kepada kita, enggak mungkin sahabat itu melakukan suatu ibadah dalam keadaan mereka tidak mengetahui ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Kita tahu bahwa di antara rukun atau kewajiban haji dan umrah adalah sa'i antara Safa dan Marwah, ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam atau dalam salah satu dari kedua kitab sahih Bukhari atau Muslim dari Anas bin Malik, bahwa setelah beberapa sahabat Nabi masuk Islam, mereka merasa enggan, tidak berani melakukan ritual sa'i antara Safa dan Marwah, mengingat bahwa ritual sa'i antara Safa dan Marwah adalah sebuah ritual yang sering mereka lakukan di masa jahiliyah sebelum masuk Islam. Begitu mereka masuk Islam, mereka enggan melakukannya lagi. Khawatir ini tidak boleh. Khawatir ini tidak boleh, karena buktinya seluruh kebiasaan ritual kaum musyrikin itu ditinggali dan diselisihi oleh Rasulullah. Begitu masuk Islam, maka mereka enggak berani lagi melakukan ritual sa'i antara Safa dan Marwah. Sampai turun firman Allah, "Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawafa bihima." Barang siapa yang haji dan umrah, maka tidak mengapa dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah itu barulah mereka kembali melakukan ritual sa'i antara Safa dan Marwah. Menunjukkan kepada kita apa? Bahawa mereka para sahabat Nabi tidak akan berani melakukan suatu ritual ibadah tanpa petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Jelas? Yang kedua, kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini Bilal ibn Abi Rabah, di masa yang wahyu masih itu turun, Nabi masih hidup, dan apa yang dilakukan di masa Nabi tanpa pengingkaran dari Al-Quran dan hadis itu dijadikan sebagai hujah sumber hukum dalam agama ini. Andai kata secara langsung Nabi tidak menyatakan boleh, atau secara langsung di depannya tidak mengikrarnya, tetapi tidak ada ayat dan hadis yang melarang perbuatan itu, sekalipun perbuatan itu tidak dilakukan di depan Nabi, tetapi dilakukan di masa Nabi. Selama 23 tahun sampai Nabi meninggal, tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang melarang itu perbuatan, tetapi itu perbuatan dilakukan di masa Nabi. Kita ketahui itu dilakukan karena ada ucapan dari sahabat Nabi yang menyatakan, dahulu aku melakukan ini. Tetapi tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang melarangnya, maka itu sudah menjadi sebagai sumber hukum, karena itu di zaman wahyu sebagai contoh lainnya. Jabir atau Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menyatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dahulunya kami melakukan azal. Apa bahasa lembutnya azal? Gak enak banyak adik-adik kita yang jomblo di sini. Apa bahasa lembutnya azal? Mohon maaf, melakukan hubungan pasangan suami istri tetapi mengeluarkan mani di luar. Ini namanya azal dalam Islam. Azal ya. Insyaallah dipahami ya. Baik, mengeluarkan mani di luar. Naam. Artinya karena ada sebagian orang yang tidak ketika menyampaikan ini keliru memahaminya, karena saya khawatir salah dipahami karena akan memberi perbedaan hukum nantinya. Artinya dua khitan bertemu. Iya. Timba telah masuk ke sumur tetapi air sumurnya dikeluarkan di luar sumur. Ini maksudnya. Jelas ya? Nyape beda yang lepu maksud timba pu maksud sumur. Ya enggak keterlaluan kalau mesinnya. Ya, ini maksudnya. Taib. Dan itu sudah mewajibkan mandi ya. Sahabat Jabir menyatakan kami dahulunya melakukan azal. Dan saat itu Al-Quran masih turun dan tidak ada larangannya. Kan ini perbuatan tidak di hadapan Nabi, tetapi tidak ada larangan dari Al-Quran dan Hadis. Dan itu zaman wahyu. Menunjukkan bahwa apa yang dilakukan di masa Nabi, baik di depan Nabi atau di belakang Nabi, tetapi sampai Nabi meninggal, itu perbuatan tidak ada larangan dalam Islam. Maka itu sebuah perbuatan yang boleh dalam Islam, apalagi perbuatan sahabat Bilal langsung diikrar oleh Nabi di depan Bilal langsung. Ya kan? Begitu beliau memberitahukan Nabi, langsung Nabi memujinya. Ya, jelas? Jawaban berikutnya yang keberapa? Yang ketiga, jawaban yang ketiga bahwa sama sekali dari hadis Bilal itu tidak menunjukkan bahwa Bilal atau sunnah dua rakaat sunnah wudu, dua rakaat salat sunnah wudu itu belum pernah dianjurkan oleh Nabi sebelumnya. Sampai Bilal melakukannya baru Nabi mengikrarnya. Sama sekali tidak ada demikian dalam hadis. Bahkan kalau kita membuka hadis-hadis Nabi lainnya telah menerangkan kepada kita tidaklah Bilal melakukan ibadah salat sunnah dua rakaat setelah setiap wudu beliau, melainkan karena sudah ada hadis Nabi sebelumnya yang telah beliau ketahui. Sebagaimana hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tatkala beliau mempraktekkan wudunya Nabi di hadapan murid-murid beliau, kemudian beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fiihima nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berwudu seperti wudhuku ini, kata Nabi, kemudian dia salat dua rakaat dengan khusyuk di dalam dua rakaat tersebut, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan Nabi telah berwudu semenjak di Mekah, karena perintah salat sudah ada di Mekah setelah beliau pulang dari Isra dan Mi'raj. Hanya saja kesempurnaan atau penyempurnaan syariat salat lima waktu itu di Madinah, di Madinah, tapi mulai berlakunya di Mekah. Ya. Jelas ya? Maka kita katakan kepada orang yang ingin menjadikan dalil ini sebagai dalil adanya bid'ah hasanah, kita katakan, apakah yang Anda lakukan ini pernah dilakukan di zaman wahyu masih turun? Tidak. Apakah dapat ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Juga tidak. Bilal, andai kata tidak ada dalil tentang dua rakaat sunnah wudhu kecuali itu, kita katakan itu sudah diikrar oleh Nabi, maka itu sudah menjadi hadis. Karena definisi hadis itu kata para ulama, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin khuluqiyatin au khalqiyah. Hadis itu adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ikrar Nabi atau sifat Nabi. Itu namanya hadis. Ya. Maka apa yang telah diikrar oleh Nabi ketika kita sampaikan kepada manusia hadis Nabi, itu sudah bunyinya hadis. Ya. Apalagi yang dilakukan oleh Bilal memang sudah ada sebelumnya, tidaklah beliau melakukannya melainkan beliau telah mendengar anjurannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Syubhat yang terakhir, bahwa ada sahabat Nabi yang bernama Adi bin Khubaib atau Khubaib ibnu Adi radhiyallahu anhu. Beliau salah satu sahabat Nabi yang disiksa di fase Mekah, dimutilasi beliau. Dimutilasi di fase Mekah. Sebelum beliau dibunuh mati oleh kaum musyrikin, beliau meminta waktu kepada kaum musyrikin terlebih dahulu untuk salat 2 rakaat. Beliau pun salat 2 rakaat, setelah itu beliau pun dibunuh mati. Ini di Mekah. Nah, ini ada dalil bahwa tidak setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah. Maka kita katakan apabila kaedahnya bahwa tidak setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah, tidak bid'ah, maka betul. Ya, betul. Dengan syarat ada ucapan Nabi menganjurkannya sekalipun Nabi tidak melakukannya. Contohnya salat tahiyatul masjid, Nabi enggak pernah melakukannya. Tetapi ucapan Nabi menganjurkan 2 rakaat tahiyatul masjid ada. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Qatadah, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajib hatta yusalli rak'atain. Ya kan? Kenapa Nabi tidak pernah melakukannya? Ya karena Nabi begitu masuk masjid langsung jadi imam. Nabi begitu masuk masjid langsung naik mimbar. Ya kan? Kalau safar beliau tidak salat di masjid, kayak kafan tahiyatul masjidnya. Ya. Atau ya, tidak ada takrir dari Nabi. Kalau sudah ada takrir perbuatan sahabat Nabi, beliau mengikrarnya sekalipun beliau tidak melakukannya atau tidak menganjurkan secara ucapan teksnya, maka itu sudah menjadi hadis. Ya. Maka kalau Anda menyatakan bahwa tidak setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi dikatakan bid'ah, kita katakan benar. Apabila memang juga tidak ada ucapan Nabi atau ikrar dari Nabi. Ya. Apabila tidak ada ucapan dan tidak ada ikrar dari Nabi. Tapi ini ikrar juga enggak ada, ucapan Nabi juga tidak ada, di masa Nabi juga tidak dilakukan, padahal perbuatan itu tujuan melakukan dan sebab melakukannya ada di masa Nabi serta tidak ada penghalangnya, tetapi Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya, maka ini sudah pasti bid'ah. Ini sudah pasti bid'ah. Baik. Maka kejawaban berikutnya bahwa yang dilakukan oleh sahabat Khubaib ibnu Adi tidak ada yang bid'ah. Yang pertama tadi karena itu di masa Nabi, di masa wahyu. Ya. Yang kedua, itu masuk dalam keumuman menganjurkan perbanyak waktu salat selain 5 waktu yang terlarang. Di selain 5 waktu yang terlarang salat kan kita dianjurkan melakukan salat-salat sunnah mutlak namanya. Kecuali di setelah salat subuh sampai terbit matahari, atau yang kedua di saat matahari sedang terbit. Yang ketiga di saat matahari berada di tengah-tengah langit. Waktu keempat setelah salat asar. Waktu kelima di saat matahari sedang terbenam. Ini 5 waktu kita tidak boleh melakukan salat sunnah mutlak. Sahabat yang mulia Khubaib bin Adi tidak melakukan pada salah satu dari 5 waktu ini. Maka masuk dalam keumuman anjuran memperbanyak salat sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, kepada ada sahabat Nabi yang bernama Abu Firas meminta kepada Nabi agar beliau dijadikan orang yang menemani Nabi dalam syurga. Maka Nabi menyatakan, "Inni ala nafsika bikatsrati sujud." Kalau kamu ingin menjadi orang yang dekat denganku dalam syurga, maka bantu saya untuk Allah kabulkan doamu ini dengan engkau memperbanyak salat. Kata para ulama, ini salah satu dalil anjuran memperbanyak salat sunnah mutlak selama bukan pada 5 waktu terlarang tadi. Jawaban berikutnya bahwa yang dilakukan oleh Khubaib ibnu Adi adalah salat hajah, dan itu salah satu dari kebiasaan Nabi. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nabahu syai'un syai'un afza'a ila shalah atau faza'a ila shalah. merupakan kebiasaan Nabi apabila ada urusan besar menimpa beliau, beliau langsung sholat. Yang disebut oleh para ulama fikih dengan sholat hajah. Hadis ini bisa jamaah yang dimuliakan oleh Allah melihatnya pada tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan firman Allah, wasta'inu bis sabri was-shalah. Ya. Di sana juga beliau menyebutkan athar Abdullah bin Abbas ketika diberitahukan kepada beliau bahwa saudara kandung beliau yang bernama Fadl bin Abbas meninggal dunia, beliau langsung turun dari unta, kemudian salat 2 rakaat, kemudian naik lagi ke unta. Perbuatan Nabi sudah ada, perbuatan sahabat juga sudah ada. Sekarang kita kembali kepada ritual bid'ah yang saudara lakukan. Apakah di zaman wahyu itu pernah dilakukan? Tidak ada. Apakah Nabi melakukannya? Tidak ada. Apakah sahabat Nabi ada yang melakukannya? Juga tidak ada. Mau bagaimana mau dikiaskan lagi? Jelas ya? Demikian juga dalil ada sahabat Nabi yang selalu membaca surat Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas setiap rakaat sebelum dia rukuk. Ya, maka jawabannya juga sama dengan jawaban ya di atas. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu syuruq. Sudah? Berarti tidak ada diskusi ya, karena waktu syuruq telah masuk. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.